Ada pertanyaan di sini, Bismillah. Ustadz, apa hukumnya bayi perempuan disunat yang baru lahir? Disunat yang baru lahir. Baru lahir sudah disunat? Atau baru lahir mau disunat? Baru lahir mau disunat mungkin ya. Mungkin itu pertanyaannya. Baru lahir disunat boleh? Sunnah hukumnya, sunat khitan hukumnya sunnah bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, hukumnya sunnah. Sunnah bagi perempuan yang baru lahir mau di khitan, tidak mengapa. Sunnah yang demikian ini Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-fitratu khamsun, fitrah, perkara yang disukai, perkara yang dicintai, perkara yang disenangi dalam syariat itu ada lima. Di antaranya adalah al-khitan, khitan bersunat. Umum hadisnya mencakup kaum lelaki ataupun kaum wanita disunatkan untuk melakukan khitan. Apakah boleh memasang CCTV? CCTV yang bentuknya seperti siaran langsung tanpa disimpan, tanpa tersimpan, hukumnya boleh. Tidak mengapa tanpa tersimpan, dengan syarat tidak disimpan. Allah Ta'ala, kalau disimpan berarti masuk dalam gambar, termasuk dalam hukum gambar, sehingga tidak diperbolehkan untuk disimpan. Allah Ta'ala. Akan tetapi jika dibutuhkan lil hajah, tidak mengapa sekalipun disimpan, jikalau lil hajah, ada keperluan yang mendesak. Ada pertanyaan ini di bawah. Bagaimana menasehati kerabat yang sama sekali tidak mau sholat? Beri nasihat dengan bahasa yang lembut pertama, dengan metode yang paling lembut. Kemudian tahapan-tahapan berikutnya. Dilihat keluarganya ini, kerabatnya ini siapa. Kalau misalkan adik, mungkin bisa dengan bahasa yang lebih tegas setelah lembut. Atau kalau mungkin kakak, kita mengetahui karakternya sudah biasa. Masing-masing kita lebih mengetahui tentang kerabat kita. Ditempuh dengan cara yang hikmah, sehikmah mungkin. Barakallahu fikum, agar dia mau mengerjakan ibadah sholat. Kalau kita sudah nasihat semaksimal mungkin, ternyata dia tidak mau menerima, itu bukan lagi dosa kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Nabi SAW sendiri, orang yang paling pandai dalam syariat, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau tidak bisa memberikan nasihat kepada sebagian paman-pamannya. Sebagian paman-pamannya tidak menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan ada yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Seperti Abu Lahab. Itu paman Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan namanya di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wajab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidak berguna apa yang dia usahakan. Sayasla naran. Dia akan masuk neraka. Zadalahab, yang menyala-nyala. Demikian pula Abu Talib. Abu Talib banyak membantu Nabi SAW. Namun enggan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dia meninggal dalam keadaan musyrikin, kafirin. Jadi kewajiban kita apa? Innama alaika illal balagh. Hanya menyampaikan. Menyampaikan dengan sehikmah mungkin. Sehikmah mungkin. Sesuai dengan cara yang hikmah. Adapun diterima atau tidak, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Hidayah itu taufik biadillah. Hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita hanya memiliki hidayatul bayan. Hidayah yang bentuknya memberikan penjelasan. Afan Ustaz, apakah boleh kalau ada putri duyung di laut? Apakah boleh kalau ada putri duyung di laut? Boleh apa ini? Boleh dimakan? Putri duyung itu bubur. Putri Duyung. Ada apa enggak sebenarnya Putri Duyung? Wallahu a'lam. Ini mengetahui lebih jelas. Ada di mana? Dalilnya kita perlu jelas dalil. Ini ya. Adanya dari mana? Dalam penjelasan apa? Di buku. Oh, bukunya buku apa? Harus jelas. Ya, harus jelas. Enggak. Dongeng, kalau dongeng enggak kita ambil hukum dalam buku dongeng. Ujinya memang ditulisnya ada. Bukan ujinya, bukan katanya. Ya. Bukan ujinya, bukan katanya, harus jelas. Ya, harus jelas. Ya. Barakallahu fikum. Kalau memang ada, berarti itu masuk dalam hewan laut. Hewan laut boleh dimakan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau memang ada. Ustadz, air minum mineral dalam kemasan dan air minum yang dimasak atau yang sudah dimasak, apakah boleh digunakan untuk berwudu? Jawabannya adalah boleh. Itu adalah air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, walaupun bentuknya dimasak, itu dimasak itu maknanya dihangatkan. Dihangatkan dalam bentuk hangat kita berwudu dengan air tersebut. Atau yang sudah masak, sudah menggelegak, kemudian dingin. Tidak mengapa. Tidak merubah sifatnya. Tidak merubah sifatnya dari air yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustadz, ana selalu was-was jika sesudah berwudu sampai melaksanakan sholat. Karena selalu ada perasaan. Perasaan apa ya? Air. Aida, air yang keluar dari kemaluan. Ketika posisi badan ruku atau membungkuk. Jika ini memang benar ada yang keluar sedikit dan ini penyakit, bagaimana? Tolong nasihatnya. Kejadian ini terjadi setelah anak banyak melahirkan ketika gadis belum merasakan was-was seperti ini. Tinggal dipastikan kalau memang benar air tersebut keluar dari kemaluan, airnya air yang bentuknya najis, maka batalkan sholat. Dibatalkan sholat. Kalau memang benar-benar air tersebut air kencing. Tapi kalau ragu ini air kencing atau air atau bukan, keluar atau tidak, maka tidak boleh yang seperti ini. Harus diyakinkan hukum asalnya adalah suci, tetap sholat dalam keadaan seperti itu. Karena ada seseorang yang was-was di masa Nabi SAW. Hadisnya disebutkan dalam Umdatul Ahkam. Ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi. Seseorang yang dikhayalkan pada dirinya. Annahu yajidu syai'a fi shalah. Dia mendapati sesuatu di dalam salatnya. Ini rasa-rasanya kentut atau tidak, kencing atau tidak, keluar air atau tidak. Maka Nabi SAW membimbingkan kepada orang ini, la yansarif, jangan dia berpaling, tetap salat dalam keadaan seperti itu, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia benar-benar yakin keluar air atau keluar hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, aw yajida rihan, atau mendapati angin yang keluar. Maknanya adalah sampai dia benar-benar yakin. Kalau benar-benar yakin baru salat dengan baru membatalkan salat. Kalau masih ragu, masih was-was, maka tidak boleh membatalkan sholat. Teruskan sholat. Kalau memang benar, ternyata keluar. Tapi sulit untuk dibendung. Keluar terus, mengalir terus. Setelah berwudu, hendaklah seseorang sholat dalam keadaan seperti ini. Walaupun keluar terus. Ini namanya kondisi darurat. Para ulama menyebutkan ini namanya sulusul baul, yang air kencingnya terus mengalir. Airnya terus mengalir. Sekalipun airnya keluar terus, tetap dia sholat dalam keadaan seperti ini. Kalau bentuknya penyakit yang seperti ini. Ya, karena tidak mampu lagi dia melakukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Inilah yang dia mampu, maka sholat dalam keadaan seperti ini. Walhamdulillah, semuanya telah dijelaskan dalam syariat. Tinggal kita semangat belajar. Semuanya telah dijelaskan dalam syariat. Alhamdulillah syariat kita syamil, mencakup segala hal dalam permasalahan wudu. Permasalahan ini semua dijelaskan di dalam Islam sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Habis? Alhamdulillah. Jika tidak ada lagi yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.